ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وليقل سيدي ومولاي. Hendaknya dia berkata sayyidku dan dia berkata maulaya, ya maulaku. Ya, baik. Jadi itu tidak ada masalah ya kalau dia berkata apa namanya maulaya untuk tuannya, ya. Tapi ini sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, ya, dari sisi penggunaan itu juga maulaya itu terbagi dua ya. Maulaya, kata maula, al-walaya, al-walaya itu terbagi dua, bukan al-wilaya ya. Kalau al-wilaya itu terkait dengan kekuasaan pemerintahan. Kalau al-walaya ini terkait dengan wala, ya, dobatnya di fathah wawnya. Al-walaya, walaya itu terbagi dua. Ada walaya mutlaqah, ada walaya yang bersifat mutlak. Jelas ya? Iya. Nah, walaya yang bersifat mutlak ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan sayyid sebelumnya. Jelas ya? Dan wilayah yang bersifat mutlak ini ada yang umum mencakup seluruh makhluk, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq." Kemudian seluruh dari mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang maha haq. Ini wilayah ammah. Ada wilayah ammah tapi khusus untuk kaum muslimin, ada wilayah mutlaqah tapi khusus untuk kaum muslimin. Dalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Hal tersebut karena Allah adalah maula orang yang beriman. Ini wilayah mutlak tapi khusus untuk kaum mukminin. Iya. Maka ini tidak diperbolehkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wilayah yang kedua, wilayah yang kedua muqayyada, terikat. Iya. Muqayyad. Nah, ini boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kata al-walaya, iya. Ini al-walaya dari kata wali, aulia. Iya. Aulia itu punya banyak makna. Dia punya banyak makna. Bisa bermakna penolong, bisa bermakna yang mencukupi segala perkara, bisa bermakna sayyid, bisa bermakna yang membebaskan, ya, bisa bermakna teman dekat, bisa bermakna orang yang dia cintai, banyak sekali maknanya. Baik. Ya, kalau digunakan secara muqayyad itu enggak ada masalah. Seperti di ayat di surah At-Tahrim, wa in tadhahara alayhi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Ya, jadi maulanya nabi siapa? Allah, juga Jibril, dan siapa? Orang salih kaum mukminin. Jadi orang salih kaum mukminin juga dianggap apa? Maulanya. Nah, ini kan mutlak. Apa namanya? Afwan. Ini muqayyad namanya, disandarkan. Iya. Sama dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mutawatir, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulah." Siapa yang saya adalah maula dia, maka Ali juga adalah maulah dia. Ali juga adalah apa? Maula dia. Di sini maula penggunaan apa? Penggunaan muqayyad. Sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal wala'u liman a'taq." Sungguhnya wala itu bagi siapa yang memerdekakan Ya, kalau saya memerdekakan budak, maka budak ini walanya saya yang pegang. Budak ini boleh memanggil saya maulanya, karena memang saya yang pegang apa? Walak dia. Ini hukum syar'i. Ya, diterangkan. Baik. Selesai ini ya. Kemudian berikutnya, wala yakul ahadukum abdi wa amati. Ini sisi pendalilan penulis di bab. Kalau potongan pertama tadi itu pembahasan mirip ya. Tapi kalau penulis di sini, sisi pendalilannya di sini. Wala yakulu ahadukum abdi wa amati. Dan jangan salah seorang di antara kalian berucap abdi hambaku wa amati dan budak perempuanku. Iya. Budak perempuanku. Kenapa tidak dibolehkan di sini? Apa sebabnya? Karena ini memberikan iham tasyrik. Memberi kesan mempersekutukan Allah, menyatarakan Allah di dalam rububiyah kepemilikan, ya, di dalam kepemilikan. Dan dari sisi lafadz bisa dikatakan menyatarakannya dari sisi uluhiyah, sebab abdi artinya penghambaan, ya, ubudiyah. Baik, walaupun yang dibahas oleh penulis di sini dari sisi lafadz saya, ini tuannya benaran, tapi dia katakan budakku. Jadi ini bukan dari sisi keyakinannya. Ini pembahasan penulis murni dari sisi apa? Lafadz saya. Iya. Bukan dari sisi keyakinan. Kalau dari sisi keyakinan sudah jelas ya, masuk di dalam kesyirikan. Itu jelas. Tapi di sini dari sisi lafadz yang dibahas. Baik. Jadi tidak boleh dia katakan abdi wa amati. Ya. Budakku, abdi wa amati, dah hamba perempuanku. Dah hamba perempuanku. Baik. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Jadi sini datang dalam bentuk larangan, wala yakul, jangan dia berkata. Larangan ini asalnya bersifat apa? Bersifat tahrim, karena an-nahyu tufidu atau yufidu tahrim, memberi faedah pengharaman. Iya. Dan ini dipakai oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama memakai seperti ini. Mereka menganggap bahwa ini masuk di dalam apa? Di dalam hal yang diharamkan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa ini makruh. Bahkan ada yang menukil kesepakatan makruh. Ya, tapi yang benarnya bukan makruh ya. Ini tergantung kondisinya. Ya, dia bisa haram, tapi paling sedikit kondisinya adalah apa? Makruh paling sedikit kondisinya. Iya. Kenapa ada ulama yang mengatakan makruh? Karena itu tadi ada penggunaan, misalnya wassalihina min ibadikum. Ya, maka mereka cara mengkompromikannya dia katakan makruh dari sisi sudut itu. Tapi kita sudah terangkan ya bahwa ini sisi pelarangan di sini asalnya litahrim, menunjukkan pengharaman. Iya. Dan terkait dengan tingkatan hukumnya tergantung bagaimana dia menggunakan lafaz ini, dan mungkin paling sedikitnya dikatakan apa? Paling sedikitnya dikatakan makruh. Ini sudah kita terangkan ya tentang hukum-hukum di dalam menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Iya. Nah, kemudian diberikan gantinya. Kalau tidak bisa menggunakan ini, apa solusinya? Diganti dengan apa? Kata beliau, waliyakul fataya wa fatati wa gulami. Hendaknya dia berkata bujangku atau pelayan perempuanku atau pelayan laki-lakiku, anak mudaku, kan begitu? Iya. Baik. Selesai ya dari hadits ini. Dari hadits yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala kita petik darinya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ta'lim, memberi pengajaran. Di mana beliau kalau melarang dari sesuatu, beliau terangkan apa yang dibolehkan. Bukan diterangkan larangan saya, beliau terangkan gantinya apa yang dibolehkan. Iya. Nah, ini faedahnya banyak ya. Seorang dai itu apabila dia bisa menerangkan jalan keluar, maka dia terangkan semampu mungkin. Faedahnya banyak ya. Yang pertama, kalau itu adalah hal yang diharamkan, dia terangkan gantinya, maka itu akan memudahkan orang meninggalkan yang diharamkan ini, membuat dia ringan meninggalkannya. Kemudian yang kedua, kalau dia terangkan jalan keluarnya, ini menunjukkan luasnya syariat ini, kelapangan di dalamnya dan indahnya agama. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini terdapat bahwa perintah itu kadang bisa bermakna ibaha, bisa bermakna boleh. Ya, karena di sini ketika Nabi membahasakan gantinya, ada yang diharamkan, gantinya apa? Waliyakul sayyidi wa maulaya. Ganti yang lainnya waliyakul fataya wa fatati wa gulami. Itu kan pakai lam di situ. Waliyakul. Lamnya di situ lam apa namanya dalam bahasa Arab? Lamul amr. Lamul amrnya di sini kenapa dari tadi berlalu saya tidak tafsirkan wajib? Ya karena memang dia hukumnya mubah. Jelas ya, dia datang dalam bentuk menerangkan apa yang dibolehkan. Ya, karena itu harus detail, harus jeli seorang penuntut ilmu itu melihat kata-kata perintah. Kata perintah itu tidak mesti bermakna wajib. Ya, asalnya memang bermakna wajib, tapi kalau ada indikasi, misalnya dia setelah diterangkan yang dilarang lalu diterangkan yang dibolehkan, datang dalam bentuk perintah, maka perintah ini menunjukkan pembolehan saja atau irsyad, tidak menunjukkan apa, tidak menunjukkan kewajiban. Iya, ini salah satu pembahasannya di ilmu usul fikih. Di ilmu usul fikih itu ada sebagian ulama malah menyebutkan bahwa al-amr itu memiliki 25 makna. Memiliki 25 makna, bukan cuma satu makna saja. Baik. Kemudian di dalam hadis ini, di antara pelajaran yang kita petik juga, terdapat larangan menggunakan lafaz-lafaz yang bisa memberi kesan kesyirikan. Bisa memberi kesan kesyirikan. Dan terdapat di dalam hadis juga, menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Baik. Kita lihat masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Al-ula an-nahyu an qawli abdi wa amati. Terdapat di dalamnya masail, yang pertama larangan pengucapan abdiku dan hambaku. Ini penerjemahannya kurang bagus ya. Ya abdiku, amati, tidak ada bedanya ya. Yang membedakan itu satu untuk mudzakkar, satu untuk apa? Muannas. Ya. Baik. Jadi katakan terdapat larangan. Ya. Inti pembahasan penulis rahimahullahu taala di sini memang ini. Ya, di dalam lafaz hadis. La yaqul ahadukum, itu larangan ya. La wa la yaqul ahadukum abdi wa amati. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsaniyatu la yaqulul abdu rabbi au qala lahu at'im rabbak. Yang kedua, jangan seorang itu memanggil majikannya dengan berkata Robku, ya, atau apa namanya, tidak boleh dia katakan beri makan, hidangkan makanan untuk Robmu. Ya, Ini sudah kita terangkan ya. Adapun lafaz yang pertama, Rabbi kepada tuannya, kalau tuannya tidak ada di situ, itu boleh dia gunakan ya, sebab kesannya itu tidak begitu tampak. Tapi kalau tuannya ada, ini harusnya dia tinggalkan. Ini masuk di dalam hal yang dilarang. Baik. Kalau atim rabbak itu sudah kita terangkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Ada dua bahaya di situ. Bahaya yang pertama dari sisi apa? Dari sisi lafaz, di mana penggunaan kalimat rob itu sendiri. Rob itu kan artinya yut'im wa la yut'am. Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Terus yang kedua, dari sisi idlal, penghambaan, ketundukan kepada selain Allah. Baik, jadi itu dua sudut kenapa dilarang. Dan sudah kita terangkan ya rincian-rincian di dalam penggunaan hal ini. Ya. Dan saya sudah simpulkan bahwa dalam rincian itu kaidahnya ini semuanya mimbab adab kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup pintu jangan masuk ke dalam apa? Kesyirikan, jangan membuka kesan adanya tasyrik. Penyataraan mempersekutukan Allah dengan makhluk. Itu kaidah pokoknya di dalam pembahasan. Baik. Yang ketiga, ta'limu al-awwali qaula fataya wa patati wa gulami. Ya, yang pertama ucapan tidak boleh mengatakan abdi wa amati itu diberi gantinya. Ya. Dia mengajarkan, diajarkan untuknya ucapan dia mau berkata fataya atau fatati atau gulami. Jelas ya? Ya, fata dan fata itu artinya anak muda ya, fataya. Maksudnya dia anak muda, sama dengan gulam. Gulam juga anak muda. Ya, terserah mau diartikan kayak bagaimana. Baik. Kemudian yang kedua, karena tidak boleh mengatakan Rabbi atau atim Rabbak, maka diajarkan Ar-Rabi atau ta'limu thani qawla sayyidi wa maulaya. Dipakai sayyidi dan maulaya. Ya. Sayyidi dan maulaya di sini boleh digunakan secara apa? Secara muqayyad, disandarkan. Adapun penggunaan secara mutlak boleh atau tidak? Tidak dibolehkan. Karena sayyid huwallah. Dan al-walaya al-mutlaqah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata beliau rahimahullahu taala, al-khamisatu at-tanbihu lil murad wa huwa tahqiqu at-tauhid hatta fil alfaz. Ya. Tanbih untuk tujuan dibawakannya bab ini. Apa tujuannya dibawakannya bab ini? Adalah menjelaskan tahqiqut tauhid itu sampai di dalam hal-hal ucapan lafaz. Ya, jadi tahqiq tauhid itu sampai di dalam lafaz yang diucapkan. Seorang itu juga menjaga dari tauhidnya. Dia tahqiq tauhid di dalamnya. Baik. Iya. Ini satu bab ya terkait dengan masalah ini. Dan ini penulis rahimahullahu taala telah membuka sebuah kaidah yang besar, telah memberikan kesimpulan kaidah yang besar di dalam pembahasan tauhid tentang wajibnya seorang itu menjaga lafaz di dalam membahasakan, apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pengabaran tentang Allah itu ada yang berupa penamaan asma, ada yang berupa as-sifat, ya, ada yang berupa al-khabar. Kalau nama dan sifat itu harus terbatas pada dalil. Ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya, enggak boleh diberi nama memberi nama untuk Allah sebuah nama atau menafikan dari Allah sebuah nama atau sifat kecuali dengan dalil. Semuanya harus dengan dalil. Ini dalam bab nama dan sifat. Nah, tapi kalau al-khabar, al-khabar ini lebih luas pembahasannya. Lebih luas pembahasannya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahi al-mathalul a'la, milik Allah perumpamaan yang maha tinggi. Iya. Khabar itu diperbolehkan al-ikhbar anillah, tetapi dengan ketentuan hal yang mencocoki kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada bentuk aib dan kekurangan. Iya. Maka di bab khabar ini yang banyak terjadi kekeliruan. Jelas ya? Yang banyak terjadi apa? Kekeliruan. Iya. Nah, disinilah banyak dari ahlul bidah itu jatuh di dalam kesalahan-kesalahan di dalam membahasakan. Kadang mereka membahasakan tentang Allah keliru, masuk di dalam isbat, mengisbat untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya secara terperinci. Dan ini keliru ya, sebab di dalam lafaz itu isbat maksud saya mereka masuk di dalam menafikan secara terperinci. Penafian secara terperinci itu tidak ada di dalam pembahasan akidah. Ya ada nafiyul mujmal. Penafian secara apa? Secara global. Karena penafian secara global itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, adapun isbat secara tafsili, itulah yang dijalani oleh ahli sunnah, tapi mereka menetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam bab ini ketika kita tahu bahwa ada lafaz-lafaz yang secara bahasa sebenarnya boleh, tidak ada masalah digunakan secara bahasa, tapi ternyata secara syar'i tidak dibolehkan. Karena ada suatu hal yang dilarang di situ. Iya. Makanya di sini menunjukkan kepada kita semua pentingnya kita mengkaji dan mempelajari hal-hal yang seperti ini. Iya. Dan ini hadith yang seperti ini, ada beberapa bentuk hadith ya, disebutkan oleh Al-Bukhari dan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Iya. Bisa dibaca dari hadith-hadith yang seperti itu. Dan tadi saya sebutkan beberapa buku yang terkait dengan pembahasan. Ini buku-buku bagus ya untuk dikaji, ditelaah. Sekedar seorang itu membacanya, itu dia bisa tambah banyak pengetahuan. Yang penting dia sudah tahu kaidah di dalam masalah ini. Jadi kalau sudah mengerti kaidahnya, seorang banyak membaca, mutala'ah, maka akan semakin bagus dia di dalam pemahaman dan di dalam akidahnya. Dan ini juga bab memberikan kepada kita semua faedah bahwa tauhid itu, seorang semakin dia bertauhid, semakin dia mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka semakin dia berhati-hati, tidak sembarang dia berbicara tentang Allah, mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal yang apa? Hal yang tidak ada dalil yang jelas di dalam hal tersebut. Dan tidak dipastikan sisi kesempurnaan Allah di dalam hal itu. Iya. Karena itu para ulama rahimahullah, kalau ada lafaz-lafaz yang datang, mereka kadang memberi rincian. Misalnya sebagian ulama mensifatkan Allah dengan sifat Al-Qadim, dengan nama Al-Qadim. Apa artinya Al-Qadim? Hah? Yang maha apa? Yang maha lama, kan begitu. Iya. Ini pertama, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadith penyebutan nama Al-Qadim. Jelas ya? Kemudian Al-Qadim itu sendiri, itu ada dua macam. Al-Qidam itu ada dua macam. Ada Qidam mutlak, yang tidak pernah didahului oleh suatu apapun. Nah, untuk makna ini enggak ada masalah, bagus. Tapi ada Qidam dahulu, dia paling dahulu, itu disertai dengan apa? Disertai dengan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ya. Maka ini ada makna kekurangan bagi Allah. Ini tidak boleh. Jelas ya? Ya, kadang dalam satu lafaz ada dirinci oleh para ulama. Jadi ketika ada yang menggunakannya dikatakan ini keliru. Dari sisi penggunaan tidak ada dalilnya. Tapi dari sisi makna ada makna benar, ada makna apa? Makna yang salah. Ya. Jelas ya? Maka ini berlaku insaf namanya. Seorang berlaku pertengahan di dalam menghukumi lafad-lafad. Jelas ya? Baik. Sama ketika misalnya ada yang menafsirkan istiwa seperti sebagian orang ya, dari kejahilannya dia katakan istiwa itu artinya Allah duduk di atas arsy-Nya. Nah, ini dari kejahilan. Ya. Demikian pula keliru kalau dikatakan istiwa bermakna bersemayam di atas arsy. Karena bersemayam itu kalau kita buka kamus bahasa Indonesia itu artinya duduk. Jelas ya? Karena istiwa tidak ada makna apa? Tidak ada makna duduk. Iya, tidak ada makna duduk. Baik. Sekarang apakah Allah disifatkan duduk atau tidak? Jawabannya mensifatkan Allah duduk kita perlu dalil. Mensifatkan Allah tidak duduk juga perlu dalil. Jelas ya? Ya kalau dia bilang duduk, tanya apa dalilnya. Dia katakan tidak duduk, juga ditanya apa dalilnya. Karena itu tidak boleh dia katakan Allah itu duduk atau tidak duduk. Kewajibannya dia diam di dalam hal tersebut. Ini perkara apa? Termasuk perkara gaib. Jelas ya? Maka ini pintu-pintu terkait dengan lafad-lafad penggunaan dalam kalimat-kalimat. Nah, ini babu al-mazalik. Banyak ketergelinciran di dalam pintu ini. Karena itu dari awal seorang penuntut ilmu itu mendidik dirinya di atas memahami lafad-lafad, dia detail di dalam mengkajinya, tidak sembarang di dalam menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.